محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjut kisah Yusuf alaihi salatu wasalam di ayat yang ke-16 dan setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'u abahum 'isha'a yabkun." Setelah mereka membuang adik mereka yakni Yusuf alaihi salatu wasalam di sumur, mereka pun meninggalkannya, mendatangi ayah mereka di waktu isya sambil menangis. Ini untuk meyakinkan sang ayah bahwa mereka benar-benar dengan pengakuan mereka bahwa sang adik memang mati diterkam serigala, dimakan serigala. Yang biasanya sore-sore hari mereka sudah balik pulang dengan gembalaannya. Baik, mereka sengaja-sengaja memperlambat diri nanti waktu isya di malam baru mereka pada datang. Baik, sambil menangis lagi untuk meyakinkan sekali lagi sang ayah agar supaya ayah percaya dengan apa yang mereka akan sampaikan. Baik, menterlambatkan diri kemudian sambil menangis. Disertai dengan argumen, mereka mengatakan, ya abana inna dahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Mereka mengatakan, wahai kami, inna dahabna nastabiqu, kami berangkat untuk berlomba, wahai kami berlomba bermain, dan kami meninggalkan Yusuf bersama dengan perbekalan kami, pakaian kami, makanan kami. Kami tinggalkan bersama dengan Yusuf. Tidak lama, wahai kami, tidak lama kami tinggal mereka, tinggal Yusuf. Cuma, kalau bahasanya kita cuma rabu-rabu. Begitu kami sayang terhadap Yusuf, tidak mungkin kami tinggal lama-lama. Kami sangat mencintainya. Ini cuma sesaat kami tinggalkan, ternyata sudah dibawa lari oleh serigala, dimakan, mati dia. Pakalah hutib, dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan kau mungkin tidak akan percaya kepada kami walaupun kami sebenarnya orang-orang jujur. Baik. Maksudnya begini, ketika engkau wahai kami sudah mewanti-wanti kami di awal kisah, ketika mereka minta ke ayah mereka untuk membawa serta Yusuf bermain-main, kekhawatiran itu ada dan mereka menjadikan kekhawatiran itu sebagai alasan. Ini akhafu an ya'kulahu dhib wa antum anhu ghafilun. Ini kekhawatiran sang ayah. Saya khawatir jangan sampai kalian lalai dari Yusuf sehingga dia dimakan oleh serigala. Justru ini yang dijadikan oleh mereka sebagai alasan bahwa betul-betul Yusuf dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Benar pun engkau mungkin tidak percaya kepada kami, apalagi sudah ada keraguan sebelumnya. Nah itu. Masya Allah. Ini ibaratnya kalau ada orang yang bertikai, dia tentu berusaha untuk meyakinkan hakim bahwa dia sebagai muhiq. Barakallahu fiik. Sehingga hakim tidak boleh langsung percaya ketika ada dua orang yang bertikai. Tidak boleh langsung percaya. Karena seandainya tidak demikian, maka tidak ada perkara. Semua akan baik-baik saja. Semua akan langsung mengakui kesalahannya, kekurangannya. Tapi karena orang-orang ini pengen menang, maka dia akan mengungkapkan apa yang menjadi alasan untuk meyakinkan hakim bahwa dia sebagai orang yang muhiq, orang yang benar. Oleh karena itu, barakallahu fikum, disyaratkan dalam pertikaian itu adalah apa? Muhakamah dan diangkat bukti serta saksi. Dari kata Rasulullah SAW, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a qawm ladda'a rijalun amwala qawmin wadima'ahum walakinnal bayinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar." Seandainya setiap pengakuan itu langsung bisa diterima, maka semua orang akan ngaku-ngaku, itu uang saya, itu barang saya, itu, oh dia yang bunuh bapak saya, ini yang bunuh adik saya, ini yang bunuh saudara saya. Semua orang ngaku-ngaku. Walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi yang ngaku-ngaku ini harus datangkan bukti. Saksi, wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah bagi orang-orang yang mengingkarinya. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada anak lapor ke kita, berarti dia sudah ngangkat kita menjadi hakim. Oh jangan langsung diterima mentah-mentah. Oh memang si pulan itu nakal luar biasa. Anaknya sudah datang nangis-nangis, lapor ke bapaknya. Oh bapak anda boleh langsung naik pitam. Mesti dia menjadi orang yang bijak atau hakim yang bijak. Walaupun pertengkaran itu antara mereka bersaudara. Apa permasalahannya? Bagaimana kejadiannya? Boleh jadi yang lapor ini dia yang duluan mukul. Kemudian setelah dibalas bahwa dia yang merasa terzalimi. Baik, barakallahu fiik. La haula wa la quwwata illa billah. Apalagi kalau cuma perkara anak-anak. Ya semestinya orang tua tidak perlu masuk-masuk. Anak-anak cuma rabu-rabu. Maka lari itu bermain ulang. Kalau orang tua masuk-masuk, kelas. Orang tua yang pakai lari terus. Baik. Anak sudah bermain sama-sama, dia masih bakal antara orang tua. Wallahul musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Yang jelas mereka datang di waktu Isya disertai tangisan yang hebat, menunjukkan rasa pedih perihnya kehilangan adik. Barakallahu fikum. Kemudian argumen yang mereka sampaikan bahwa kami tidak lama wahai kami meninggalkan Yusuf, cuma rabu-rabu, cuma sebentar saja. Ternyata kesempatan itu dipakai oleh serigala untuk mengambilnya. Pemak tapi memilana walaupun nasadikin, dan kau tidak akan percaya kepada kami walaupun kami itu benar. Kami jujur dalam pengakuan kami. Tidak cukup sampai situ. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka mendatangkan pakaiannya Yusuf alaihissalam yang telah berlumuran darah. Bukan darahnya Yusuf, tapi darah domba. Yang mereka sembelih untuk mereka basahi pakaian Yusuf dengan darah domba itu. Fa'akalahuddib. Wajawal al-kamisi bidamin kadib. Datang membawa pakaiannya Yusuf dengan darah dusta. Dengan darah dusta. La haula wa la quwwata illa billah. Dari mana dikatakan dusta? Dikisahkan bahwa mereka lupa merobek pakaiannya Yusuf. Mereka lupa merobek pakaiannya Yusuf. Pakaian itu utuh, barakallahu fikum, dalam kondisi berlumuran darah mereka membawa ke sang ayah. Ya bagaimana mungkin Yusuf bisa dimakan kecuali dalam kondisi pakaiannya masih utuh, sementara orangnya ceritanya tercabik-cabik sudah dimakan. Yang robek duluan sebelum dagingnya Yusuf robek, ya tentunya pakaiannya dulu yang robek. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama kita, hablul kadzib qasir. Tali kedustaan itu pendek, gampang kelihatan ujungnya. Barakallahu fiik. Orang dusta, oh hebat dia dalam mengelabui, tapi dah lama orang tahu, hai. Ini capam putar balik uang cuma ini dia. Hablul kadzib qasir. Tali kedustaan itu pendek. Gampang kelihatan ujungnya, gampang kelihatan dustanya. Nah, ini mereka membawa pakaiannya Yusuf yang berlumuran darah. Nah, itu dalam kondisi masih utuh. Barakallahu fiikum. La haula illa billah. Ada seorang mu'abbir, barakallahu fiikum. Seorang mu'abbir di dalam rumahnya. Seorang yang hebat dalam mentakwilkan mimpi. Kemudian tergopoh-gopoh ada orang masuk ke dalam rumahnya memberi salam. Kemudian dia menceritakan dengan emosional, penuh perasaan dia menceritakan mimpinya. Panjang lebar dia cerita mimpinya. Kata imam tersebut, "Ma ra'aita syai'a." Engkau itu tidak mimpi. Kau itu dusta. Kata orang itu, bagaimana wahai imam engkau tahu kalau aku dusta sementara begitu hebat aku menceritakan mimpiku. Kata imam itu, begitu engkau masuk ke dalam rumahku, mataku langsung tertuju pada kainmu yang berlumuran darah. Aku langsung teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Aku teringat kisahnya Yusuf alaihissalatu wassalam dengan darah yang berlumuran di pakaiannya Yusuf yang dibawa oleh saudaranya. Itu darah dusta. Barakallahu fiikum. Yang tertuduh di sini apa? Serigala. Serigala itu berlepas diri dari darahnya Yusuf. Allahul musta'an. Sang ayah hanya bisa mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bahkan kalian ini dipengaruhi dan dikuasai oleh hawa nafsu kalian. Fasabrun jamilun wallahul musta'an ala ma tasifun. Aku hanya bisa bersabar atas kejadian ini. Sang ayah tahu bahwa Yusuf tidak mati, tidak dimakan serigala. Baik. Dijadikan kambing hitam serigala, padahal bukan kambing dia, memang serigala. Jadi tertuduh serigalanya, padahal serigala berlepas diri dari darahnya Yusuf dan dagingnya Yusuf. Fasabrun jamilun, maka aku hanya bisa bersabar dengan sabar yang indah. Sabar yang indah itu adalah sabar yang tidak ada keluh kesah padanya. Barakallahu fiik. Sabar itu adalah sabar yang tidak ada keluh kesah padanya. Kepada orang. Lalu terus kemana keluh kesahnya? Keluh kesahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Keluh kesah itu hanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disampaikan kepada orang lain. Apalagi dipasang di status. Seantero dunia orang baca. Oh, napa si fulan begini-begini kena musibah. Tidak perlu, barakallahu fiik. Tidak semua orang akan kasihan ke kita. Ada sebagian mungkin merasa, oh kasihan nganai, kasihan, oh so betul nganai itu. Mungkin ada. Sebagian lagi mengatakan, walaupun dia tidak tulis mungkin, barakallahu fiik. Mengatakan, wah memang nganai mesti begitu, mesti kena musibah nganai. Nganai kok begini, begini, begini. Barakallahu fiik. Apakah keberhasilan atau kesuksesan tidak perlu dipamer-pamer. Demikian juga musibah tidak perlu. Jadi, cukup anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta pertolongan atas apa yang kalian kisahkan itu. Saya tahu kalau itu dusta ceritanya. Dari mana? Dari mimpi yang diceritakan oleh Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan akan terbukti nanti 11 bintang, bulan dan matahari akan sujud kepadanya. Allahu musta'an. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dituduh oleh orang-orang munafikin dan orang-orang yang ikut dalam kisah pemberitaan berita dusta, mereka menuduh Aisyah melakukan perzinahan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking dahsyatnya ini berita barakallahu fikum, walaupun dia dusta, walaupun dia bahasa sekarang hoax, tapi kok gencar diberitakan, akan satu saat menjadi suatu kebenaran. Sahih. Sesuatu yang diulang-diulang terus-terus, walaupun kesalahan itu akan menjadi benar nampaknya. Akan menjadi kebiasaan. Barakallahu fiik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, jika sekiranya engkau betul-betul seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang, maka tobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala." Karena Allah Subhanahu wa taala Maha menerima tobat. Dan jika sekiranya engkau orang yang bersih dari tuduhan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan namamu dari tuduhan itu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Seandainya aku mengatakan iya, maka kalian sangat cepat untuk membenarkannya. Dan kalau aku mengatakan tidak, tidak ada seorang pun yang mau percaya kepadaku kalau aku tidak melakukannya, karena saking hebatnya berita itu. Semua orang berbicara tentang masalah ini." Barakallahu fiik. Baik yang mengiyakan atau yang menolaknya. Barakallahu fiik. Sebagian mengatakan, "Oh, jangan, tidak betul itu. Aisyah itu baik sekali." Termasuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Walaupun ada sedikit persaingan dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan istri beliau. Tapi semuanya tetap dengan apa? Kejujurannya. Mereka mengatakan, "Tidak ada kami tahu dari Aisyah kecuali kebaikan." Intinya pembicaraan ini semua berbicara. Baik yang ikut menuduh atau yang membela. Sehingga Aisyah mengatakan perkataan itu, "Kalau aku mengatakan iya, oh begitu cepat kalian mempercayainya. Tapi kalau mengatakan aku tidak melakukannya, tidak ada seorang pun yang mau percaya. Aku tidak mendapati satu permisalan untuk kalian dan aku dalam masa ini kecuali ucapannya Ya'qub, ayahnya Yusuf." Kata Aisyah, "Aku lupa Ya'qub pada saat itu. Aku hanya mengingat ayahnya Yusuf. Aku tidak mendapati permisalan antara aku dengan kalian kecuali ucapan ayahnya Yusuf. Fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun." Aku hanya bisa bersabar dengan sabar yang tulus. Sabar yang indah. Tidak ada keluh kesah padanya. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Yang kita jadikan tempat untuk minta pertolongan atas apa yang kalian kisahkan ini, apa yang kalian ceritakan. Wa ja'a sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Begitu mereka cemplungkan Yusuf alaihissalatu wassalam ke dalam sumur, tidak langsung pedagang datang dan lewat serta merta mereka mengambil Yusuf dari sumur. Tidak. Dikatakan bahwa Yusuf 3 hari 3 malam di sumur. Barakallahu fikum. 3 hari 3 malam di sumur. Sementara pakaiannya sudah dicopot. Diambil oleh kakak-kakaknya. Masya Allah. Wajahat sayyaratun, baru setelah itu datang kafilah dagang. Farsal waridahum fa'adina dalwa. Kemudian mereka mengutus orang-orangnya untuk mengambil air dari sumur tersebut. Qala ya bushra hadha gulam. Ketika mereka menjulurkan timbanya, pas mereka tarik Yusuf alaihissalatu wassalam yang masih kecil paras itu ikut naik ke atas. Barakallahu fikum, melalui tali atau timba yang mereka turunkan. Ya bushra hadha gulam, duhai bergembiranya kita. Ini ada anak kecil rupanya ini, ada gulam. Wa asarruhu bidha'ah, wallahu alim bima ya'malun. Wa asarru, dan mereka rahasiakan dari teman-temannya satu rombongan itu sebagai satu barang, supaya keuntungan hanya di pihak mereka yang mendapatkan Yusuf alaihissalatu wassalam ini. Baik. Wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah yang lebih mengetahui dari apa-apa yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Ini kisah, ini penggal kisah barakallahu fikum tentang Yusuf alaihissalatu wassalam. Intinya, kalau ada orang yang bertikai, ini faedah yang kita dapatkan, orang yang bertikai tidak boleh langsung kita percaya. Barakallahu fikum. Suami istri barakallahu fikum bertikai, tentunya masing-masing akan mengutarakan borok-borok lawannya. Tidak ada pujian sama sekali. Sahih. Tidak ada cerita tentang oh pebaik-baik itu dia. Ya, kalau pebaik-baik tidak ada cerita bertikai. Berhenti. Barakallahu fikum. Masing-masing akan mengungkapkan, sang istri menceritakan kejelekan sang suami, suami menceritakan kejelekan sang istri. Barakallahu fikum. Maka harus ada apa? Bukti. Barakallahu fikum, dan saksi. Dan kita yakin, kita harus pahami bahwa masing-masing orang ini berusaha untuk meyakinkan hakim bahwa dialah yang benar adanya. Wallahul musta'an. Kemudian bersabar, wasabrun jamilun wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Seorang yang tertimpa musibah hendaknya bersabar, dan kesabaran itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan dibalas ganjaran oleh Subhanahu wa taala tanpa batas. Barakallahu fi. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat kita dengan ilmu dan amal. Baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.